usia tua muda, canda dan duda, setiap manusia pasti merasakan jatuh cinta. Aku ingin kau jatuh cinta, kau kan tersenyum dan kau tersipu saat terselimuti cinta. Kau rasakan terbang melayang jauh. Jatuh cinta itu indah, jangan kau takut jatuh cinta. Setiap manusia pasti merasakan jatuh cinta.